Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Hadirin kaum muslimin, saudara-saudaraku yang saya hormati dan saya muliakan, segala puji bagi Allah Azza wa Jal, kita panjatkan kehadiratnya akan limpahan nikmat dan curahan karunia-Nya kepada kita, bahwa di pagi yang cerah ini kita dipertemukan di tempat yang mulia, masjid, dari masjid-masjid Allah, di mana kita akan mengawali hari kita ini dengan sebuah kajian yang kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla melalui kajian ini tambahan ilmu, tambahan keimanan dan kemudahan serta taufik dari Allah Azza wa Jalla untuk kita mengerjakan amalan saleh dan melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada-Nya. Dan sebagaimana yang telah diagendakan, bahwa kepada sesi yang pertama, di mana pembicara sedianya adalah Al-Ustadz Abu Syahid dari Jambi, maka berhubung yang bersangkutan masih tertahan kendaraannya di Lampung, kajian pendahuluan ini insyaallah akan saya sendiri yang membawakannya. Dan materi kita adalah berkenaan dengan satu pembahasan yang penting, yaitu hal yang berkaitan dengan satu kitab yang merupakan petunjuk sekaligus pedoman kehidupan bagi umat manusia, bukan hanya bagi kaum muslimin saja, melainkan bagi segenap umat. Dan kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan karunia-Nya, Dia telah menurunkan para rasul-Nya. Akan tetapi ditutusnya para rasul tersebut, Allah Subhanahu wa taala berikan juga kepada mereka Alkitab. Berikan kepada rasul-rasul itu kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, yang kita kenal dalam Al-Islam dari kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita Al-Qur'an sebagai petunjuk dan sebagai pedoman bagi umat manusia. Akan tapi kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dan Allah Subhanahu wa taala jadikan Al-Qur'an itu sebagai petunjuk, kondisinya umat Islam pada masa sekarang ini justru menjadikan Al-Qur'an sebagai suatu yang mereka tinggalkan, sebagai suatu yang mereka abaikan, sebagai suatu yang mereka campakkan dan mereka acuhkan. Maka dalam rangka untuk menumbuhkan kecintaan kepada Al-Qur'an, penting sekali kiranya kita bahas satu pembahasan bagaimana Al-Quran pada hakikatnya dia merupakan pilar kehidupan. Bagaimana Al-Quran pada hakikatnya dia merupakan pondasi dari kebahagiaan. Bagaimana Al-Quran pada hakikatnya merupakan petunjuk, sebagaimana ia merupakan petunjuk bagi umat-umat terdahulu, maka begitupun juga Al-Quran juga merupakan petunjuk bagi umat-umat kemudian. Allah subhanahu wa ta'ala katakan hal ini dalam sebuah surat yang dikenal sebagai surat Makkiyah, yang mana surat ini disebut dengan suratul Isra. Pada ayat yang ke-111, di situ Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kata Allah jalla wa ala, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Kata Allah jalla wa ala, sesungguhnya Al-Qur'an ini dia memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amalan-amalan yang saleh, bahwa ada bagi mereka balasan yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah kita perhatikan kepada ayat yang mulia ini. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah sebutkan di dalam ayat ini bahwasanya Al-Quran merupakan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Artinya, bahwa apabila di sana ada satu jalan yang bukan ditunjukkan oleh Al-Quran, dan itu merupakan jalan kebaikan, maka apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran itu jauh lebih baik. Dan bagi kita seorang Muslim dan juga Muslimah, wajib baginya untuk mengimani bahwa petunjuk Al-Quran dalam setiap lini kehidupan adalah petunjuk yang paling lurus. Ada merupakan petunjuk yang paling lurus. Dan yang paling penting bagi kita juga, setelah kita mengimani bahwa petunjuk Al-Quran merupakan petunjuk yang paling lurus, adalah untuk kita menerimanya, kemudian berusaha untuk kita mengamalkannya, maka dengan cara yang demikian inilah akan timbul suatu kecintaan yang besar dan pengagungan yang tinggi dari setiap individu kita terhadap Al-Quran yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai pedoman bagi kita. Dan dalam kesempatan yang singkat ini, marilah sedikit kita singgung beberapa petunjuk Al-Quran kepada jalan yang paling lurus. Yang utamanya dan yang pertama, bahwasanya Al-Quran dia telah menunjukkan kepada perkara at-tauhid dari tiga jenis macamnya, yaitu tauhidul rububiyah, wa tauhidul uluhiyah, wa tauhidul asma'i was sifat. Di mana apabila kita melihat kepada sekian umat di luar umat Islam, bagaimana mereka tersesat, apakah dalam tauhid rububiyahnya ataukah dalam tauhid uluhiyahnya, begitupun juga mereka tersesat dalam tauhidul asma'i was sifatnya. Apabila kita melihat ke dalam Al-Qur'an, maka Al-Qur'an menunjukkan kepada hal ini, yaitu kepada tauhid ini, dengan begitu gamblangnya dan dengan begitu detail dan rincinya. Yang pertama adalah petunjuk Al-Quran kepada tauhidur rububiyah. Dan yang dimaksud dengan tauhidur rububiyah adalah pengakuan bahwasanya hanya Allah subhanahu wa ta'ala, dialah satu-satunya yang menciptakan, dialah satu-satunya yang memiliki, dan dialah satu-satunya yang memiliki dan mengatur alam semesta dan segala isinya. Hal ini Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan pada banyak ayatnya. Di antaranya dalam firman Allah jalla wa'ala, dia berfirman, وَلَا إِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, apabila engkau tanya kepada mereka, wahai Muhammad, siapakah yang menciptakan mereka? Pastilah mereka akan menjawab, bahwa yang menciptakan kami adalah Allah. Bahwasanya Al-Quran menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada satupun yang menciptakan alam semesta, baik itu secara global maupun terperinci, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya dialah satu-satunya zat yang maha tunggal dalam hal penciptaan. Dan dialah satu-satunya zat yang maha berdiri sendiri dalam hal penciptaan. Tidak ada satupun selain dia yang membantunya. Tidak ada satupun selain dia yang menjadi sekutu dalam perkara rububiyah ini. Dan dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala juga menjelaskan. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. amman yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fa sayaquluna Allah fa qul afala tattaqun. Dalam ayat ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada orang-orang musyrikin, kata Allah tabaraka wa ta'ala, katakanlah kepada mereka, siapakah yang memberikan rizki kepada kalian dari langit dan bumi, dan siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Ini semua merupakan perkara-perkara rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala, perkara menurunkan rizki dari langit, mengeluarkan tumbuh-tumbuhan dari bumi, menguasai pendengaran dan penglihatan, dan menghidupkan, mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Dan para ulama berkenaan dengan mengeluarkan yang hidup dari yang mati, sebagian mereka menafsirkan yaitu mengeluarkan tumbuh-tumbuhan dari biji-bijian. Adapun mengeluarkan yang mati dari yang hidup seperti mengeluarkan biji-bijian dari tumbuhan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah pendetilan-pendetilan ini, Allah Azza wa Jalla mengatakan, وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ. Allah pun menjelaskan kekuasaannya yang menyeluruh. Kata Allah Tabaraka wa ta'ala, dan siapakah yang mengurus seluruh urusan? Artinya, setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menunjuki kepada kita dengan metode pendetilan-pendetilan, Allah pun Azza wa Jalla berpindah dengan metode pengglobalan. Setelah sebelumnya Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan tentang hal penciptaan, tentang penguasaan langit dan bumi, tentang memberi rizki dari langit, mengeluarkan rizki dari perut bumi, menguasai pendengaran dan penglihatan. Ini metode yang saya sebut dengan pendetilan itu. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala yukhatibuhum, berbicara kepada mereka dengan metode global. Kata Allah Azza wa Jalla, wa may yudabbirul amra. Dan siapakah yang mengurus seluruh urusan? Maka orang-orang musyrikin itu pun mereka menjawab, fasayaquluna Allah. Mereka mengatakan hanya Allah yang menguasai itu semua. Adapun apabila didapati satu pengingkaran, tidak ada satupun pengingkaran yang paling dahsyat terhadap perkara ini, melainkan yang pernah keluar dari orang yang paling durhaka kepada Allah, yaitu Fir'aun. Dan pengingkaran Fir'aun terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala itu pun pengingkaran dalam bentuk kesombongan, karena pada hakikat keadaannya dia mengakui bahwa rububiyah itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Fir'aun yang mengingkari dalam Al-Quran yang mengatakan, kata Allah Jalla wa ala, qala Fir'aun wa ma rabbul alamin. Dan Fir'aun berkata, siapakah Rabb semesta alam? Dan dalam ayat yang lain, Fir'aun juga mengatakan, ana rabbukumul a'la. Akulah Rabb kalian yang tertinggi. Pengingkaran yang keluar dari mulutnya adalah sebatas pengingkaran dengan lisan. Adapun hati Fir'aun, kendatipun dia mengingkari dengan lisan, dia mengakui bahwa tidak ada Rabb bagi alam semesta ini, melainkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sebagaimana yang Allah Jalla wa Ala sebutkan dalam Al-Qur'an. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, "Qala laqad 'alimta ma anzala ha'ula'i illa rabbus samawati wal ardi basair." Musa berkata kepada Firaun. Kata Musa, dia bilang kepada Firaun, "Wahai Firaun, engkau sebenarnya telah mengetahui, tidak ada yang menurunkan bencana-bencana itu semua kecuali rabbus samawati wal ardi, melainkan Rabb yang menguasai langit dan bumi." Dan Allah dalam ayat yang lain juga menunjukkan, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dhulman wa ulwa. Dan mereka pun mengingkari itu, mengingkari rububiyah, akan tapi hanya pengingkaran lisan. Wastaiqanatha anfusuhum, tapi jiwa-jiwa mereka meyakini rububiyah ini hanya milik Allah. Mereka mengingkari dengan lisan-lisan mereka, dhulman wa ulwa, sebagai bentuk kezaliman dan kesombongan dari mereka saja. Maka para hadirin yang dimuliakan Allah, inilah petunjuk Al-Quran berkenaan dengan jenis tauhid yang merupakan fitrah yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan bagi setiap insan. Bahwa tidak ada satupun manusia melainkan dia mengakui bahwa Allah yang menciptakan, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki, dan bahwasanya hanya Allah azza wa jalla yang mengatur. Dan apabila lebih jauh lagi kita melihat pada petunjuk Al-Quran tentang perkara tauhid ini, ketahuilah bahwasanya Al-Quran datang melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dalam rangka untuk menjelaskan dan dalam rangka untuk menegaskan akan prinsip tauhid yang kedua. Dan prinsip tauhid yang kedua ini dijelaskan secara gamblang oleh Allah dalam Al-Quran pada banyak ayatnya. Dan bahwasanya pada prinsip tauhid yang kedua inilah yang merupakan poros dari permasalahan hingga terjadinya pertikaian dan bahkan peperangan hingga pertumpahan darah antara para nabi dan rasul-rasulnya, para nabi dan umatnya, para rasul dan umatnya, yaitu tauhid yang kita kenal dengan istilah tauhidul uluhiyah atau tauhidul ibadah. Dan tauhidul ibadah dan tauhidul uluhiyah artinya adalah memurnikan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya adalah memurnikan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Para hadirin yang dimuliakan Allah, di antara dalil dari Al-Quran yang menunjukkan akan prinsip yang agung ini, yaitu hidayah yang Allah azza wa jalla tunjukkan kepada muslimin, dan Allah azza wa jalla sesatkan orang-orang di luar al-Islam. Di antaranya adalah firman Allah jalla wa ala, di mana dia berfirman, "Wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami utus sebelum engkau wahai Muhammad dari seorang rasul pun, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali aku, maka beribadahlah kalian seluruhnya kepadaku. Bahwasanya Al-Quran menunjukkan kepada kita, kepada manusia seluruhnya, bahwa ibadah itu hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa tidak boleh seorang memberikan jenis apapun dari ibadah, apakah itu salatnya, apakah itu puasanya, atau yang lainnya, kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bahwasanya ibadah itu hanyalah hak mutlak Allah yang tidak boleh diberikan kepada siapapun selain Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah petunjuk Al-Quran berkenaan dengan tauhid yang kedua, yaitu tauhidul ibadah. Dan diantara dalil yang lain juga yang menunjukkan akan perkara ini adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala yang lain, di mana Allah azza wa jalla mengatakan, "Was'al man arsalna min qablika min rusulina aja'alna min dunir rahmani alihata yu'badun." Tanyakanlah kepada orang-orang yang telah kami utus sebelum engkau wahai Muhammad dari rasul-rasul kami, dari utusan-utusan kami, "Aja'alna min dunir rahmani alihata yu'badun?" Adakah kami menjadikan selain Ar-Rahman sebagai sesembahan yang diibadahi? Artinya, kalau kalian wahai musyrikin tidak percaya bahwa dalam Islam petunjuk yang agung, yang paling tinggi, yang paling utama, hidayah yang Allah Azza wa Jalla anugerahkan sebagai karunia yang besar kepada muslimin, itu adalah hendaknya seorang beribadah hanya kepada Allah. Dan bahwa inilah risalah yang utama, pondasi kebahagiaan yang paling tinggi yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada hambanya. Kalau kalian tidak percaya, tanyakan. Tanyakanlah perkara ini kepada rasul-rasul kami yang pernah kami utus sebelum engkau wahai Muhammad. Adakah kami menjadikan selain Allah Azza wa Jalla sebagai sesembahan yang diibadahi? Bahwa dalam Islam tidak dikenal peribadahan kepada kuburan. Dalam Islam tidak dikenal peribadahan kepada orang soleh. Dalam Islam tidak dikenal peribadahan kepada benda-benda pusaka. Dan dalam Islam tidak dikenal peribadahan kepada apapun dari ciptaan-ciptaan Allah Azza wa Jalla, baik itu yang besar maupun yang kecil. Bahwa ibadah itu hanyalah milik Allah Rabb kita subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian dimuliakan Allah, maka ini diantara petunjuk Al-Quran kepada jalan yang paling lurus dalam perkara akidah, akidatul ummah, dalam perkara akidah umat. Bahwa tauhid adalah merupakan pondasi dan pilar kehidupan. bahwa barang siapa yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan di akhiratnya. Kata Allah Jalla wa'ala dalam Al-Quran, pada suratul An'am, Allah subhanahu wa ta'ala, dia berfirman, kata Allah subhanahu wa ta'ala, alladzina amanu, walam yalbisu imanahum bidhulmin, ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Adalah orang-orang yang beriman, sedangkan dia tidak mengotori keimanannya dengan sedikit pun kezaliman. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Maka fasilitas keamanan, seperti yang dijelaskan oleh para ulama, bahwa keamanan yang dimaksud di sini itu adalah keamanan di akhirat dari azab. Dan fasilitas hidayah, seperti yang dijelaskan oleh para ulama, bahwa ini maksud dengan hidayah di sini adalah hidayah dari Allah Azza wa Jalla kepada mereka di dunia, dari kesyirikan kepada tauhid, dari sunnah kepada bid'ah. Itu hidayah kepada as-sunnah untuk meninggalkan bid'ah, dan hidayah kepada at-tauhid untuk meninggalkan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hanya didapat oleh orang-orang yang mereka beriman, dan mereka tidak kotori keimanannya dengan sedikit pun kezaliman. Ketika ayat ini turun, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga yang lainnya, para sahabat ridwanullahi alaihim merasa keberatan. Maka mereka pun berkata, ya Rasulullah, fa ayyuna lam yadhlim nafsah, wahai Rasulullah, siapakah dari kami yang tidak mengerjakan kezaliman, tidak jatuh kepada kezaliman. Mereka menyangka bahwa orang yang mendapatkan dua fasilitas berupa keamanan di akhirat dari azab Allah dan hidayah di dunia, itu hanyalah orang yang bersih sama sekali dari kezaliman. Mereka menyangka bahwa orang yang mendapatkan fasilitas ini, dia tidak boleh mendzalimi dirinya sendiri, dia tidak boleh mendzalimi orang lain. Di sisi dia menghindari kezaliman yang paling besar, yaitu kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka para sahabat ridwanullahi alaihim pun berkata, ya Rasulullah, fa ayyuna lam yadhlim nafsah, wahai Rasulullah, siapa dari kami yang bisa bersih dari kezaliman? Artinya, para sahabat ridwanullahi alaihim menyadari bahwa di sisi keimanan mereka kepada Allah, mereka juga bisa jatuh kepada kezaliman. Apakah kezaliman kepada diri sendiri, ataukah kezaliman kepada sesama? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata, innaha laysat kama tadhunnun, sesungguhnya ayat ini tidak seperti apa yang kamu sangka, tidak seperti apa yang kalian kira. Tidakkah kalian pernah mendengar firman Allah subhanahu wa ta'ala yang mengisahkan tentang perkataan Luqman kepada anaknya, inna syirka la dhulmun azim, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Maksud dari penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini, bahwa orang yang mendapatkan fasilitas keamanan dan fasilitas hidayah dari Allah Azza wa Jal, mereka adalah orang yang bersih keimanannya dari kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal hadirun yang dimuliakan Allah, kaum muslimin, maka Al-Quran menunjukkan akan perkara at-tauhid ini dengan demikian gamblang pada banyak ayatnya. Dan di antara jenis at-tauhid yang juga ditunjukkan oleh Al-Quran adalah jenis tauhid yang ketiga, yaitu tauhidul asma'i was sifat. Di mana tauhidul asma'i was sifat ini itu dibangun di atas dua asas dan dua pondasi. Pondasi yang pertama adalah mensucikan Allah Azza wa Jalla dari penyerupaan makhluk, dari menyerupakan Allah Azza wa Jalla dengan makhluknya, sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan dalam Al-Quran, laisa kamithlihi syai' wa huwa as-sami'ul basir, Allah tidak serupa dengan sesuatu, dan dia adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Ini merupakan pondasi yang pertama, di mana pada pondasi ini kita mengetahui bahwa Rabb kita Jalla wa'ala tidak seperti makhluknya, tidak seperti ciptaannya, dia tidak seperti manusia, tidak pula seperti binatang, tidak seperti apapun dari apa yang dinisbatkan oleh orang-orang kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Di mana apabila kita melihat kepada ajaran-ajaran di luar Islam, maka kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas petunjuk yang paling lurus ini. Bagaimana Allah Azza wa Jalla menunjuki kita dan menyesatkan mereka. Bagaimana kita umat Islam memiliki konsep ketuhanan yang begitu jelas dan sesuai dengan fitrah al-insaniyah, fitrah manusia, dan sesuai dengan akal yang sehat. Bagaimana kita melihat orang-orang di luar Islam, mereka menyembah, ada yang beribadah kepada patung dari patung Nabi Isa, atau beribadah kepada patung Bunda Maria, atau ada yang beribadah kepada patung-patung yang tubuhnya manusia, kemudian kepalanya kepala gajah, dari orang-orang Hindu maupun orang-orang Buddha, di mana sebagian mereka beribadah kepada Tuhan-Tuhan yang memiliki tangan-tangan yang banyak, yang mereka visualisasikan dan mereka wujudkan dimensinya dalam bentuk-bentuk, dan mereka letakkan di tempat-tempat yang mereka anggap mereka telah menghormati patung-patung mereka, akan tetapi mereka kotori akidah mereka dengan akidah-akidah yang rusak, akidah-akidah yang buruk. Adapun Islam, al-Muslimin, Allah Azza wa Jalla tunjuki mereka dengan jalan yang paling lurus dalam konsep ketuhanannya. Bahwa umat Islam tidak mengimani bahwa Rabbnya subhanahu wa ta'ala adalah serupa dengan makhluknya. Mereka mengimani bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang indah, memiliki sifat-sifat yang tinggi. Akan tetapi bersamaan dengan itu mereka tidak mengimani bahwa ada salah satu dari sifat-sifat tersebut yang serupa dengan makhluknya. Kendati pun umat Islam mengimani Allah mendengar. Umat Islam tidak menetapkan bahwa pendengaran Allah serupa dengan pendengaran makhluk. Meskipun umat Islam mengimani bahwa Allah Azza wa Jalla melihat, mereka tidak mengimani bahwa penglihatan Allah serupa dengan penglihatan makhluk. Laisa kamitsli syai' wa huwas sami'ul basir. Sebuah pedoman dan dustur yang wadih, aturan yang jelas dalam perkara tauhidul asma'i was sifat. Adapun pondasi yang kedua adalah mengimani akan semua yang Allah subhanahu wa terangkan dan Rasulnya jelaskan tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk yang paling layak bagi Allah dan bentuk yang paling sempurna bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya ketika umat Islam mengimani bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifat yang secara penamaan itu ada pada makhluknya, umat Islam tidak meyakini bahwa sifat-sifat tersebut itu berarti bahwa Allah serupa dengan makhluk, melainkan mereka menetapkan sifat-sifat tersebut dalam bentuk yang paling sempurna, yang paling layak bagi Rabbnya subhanahu wa ta'ala. Ayuhal hadirun kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Maka tiga jenis dari macam-macam tauhid, tauhid rububiyah, tauhid al-uluhiyah, dan tauhidul asma wa sifat, Allah subhanahu wa ta'ala telah muliakan kita dengannya. Dan bahwa ini diantara contoh yang pertama dan utama bagaimana Al-Quran telah menunjukkan kepada aqwamut thariq. Al-Quran telah menunjukkan kepada jalan yang paling lurus, jalan yang paling adil, jalan yang paling mendapatkan petunjuk dari Rabbnya subhanahu wa ta'ala. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Dan apabila kita membahas pada tema ini, tentunya kita akan membahas kepada banyak sekali dari contoh-contoh yang luar biasa macamnya dan banyak sekali jenisnya yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu telah menunjuki kepada jalan yang paling lurus. Akan tapi cukuplah di sini kita batasi dengan perkara yang pertama, kemudian kita ikutkan dengan perkara yang kedua yang akan saya bawakan, dan disebutkan perkara ini oleh Al-Imam Al-Syeikh Muhammad Al-Amin Al-Syinqiti rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Tafsir Adwa'ul Bayan. Perkara yang kedua di antara perkara yang merupakan petunjuk Islam, petunjuk Quran kepada jalan yang paling lurus adalah dibolehkannya ta'adduduz zaujat, dibolehkannya seorang laki-laki untuk dia berpoligami sampai 4 orang. Kenapa hal ini perlu kita ungkapkan? Kenapa hal ini perlu kita angkat? Dikarenakan banyaknya pengingkaran, bukan hanya dari orang-orang al-malahidah, dari orang-orang kafir dan orang-orang munafiqun dari umat Islam, melainkan terdapat dan kita dapati pengingkaran serupa, kalaupun kita katakan tidak sama, itu bahkan dari orang-orang yang telah mengenal Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman salaful ummah. Sungguh ini adalah perkara yang aneh, di mana dia membaca Al-Quran dan dia mendapati firman Allah bahwa Al-Quran menunjuki kepada jalan yang lurus, akan tetapi bersamaan dengan itu dia mengingkari ta'adduduz zaujat, dia mengingkari perkara poligami. Karena seorang yang mengimani bahwa Al-Quran itu memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus, dia pun juga harus mengimani kepada setiap petunjuk Al-Quran dalam perkara apapun itu. Dan di antara yang ditunjuki oleh Al-Quran dalam ayat yang jelas dan tegas adalah dibolehkannya ta'adduduz zaujat. Maka yang pertama dan utama yang harus ditekankan dan diimani berkenaan dengan ayat ini dan yang lainnya, yang terdapat dalam surat An-Nisa dan juga Al-Isra, yang merupakan tema dari pembahasan utama kajian kita, adalah hendaknya seorang muslim, begitupun juga muslimah, wajib bagi dia untuk mengimani bahwasanya ta'adduduz zaujat, bahwasanya poligami itu dalam Islam merupakan jalan yang paling lurus. Wajib bagi dia untuk dia imani bahwa poligami merupakan jalan yang paling lurus dalam kehidupan. Dan tidak boleh sedikit pun terdapat dalam hatinya sedikit pun pengingkaran dan kebencian terhadap syariat Allah Azza wa Jalla yang mulia ini. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd? Apakah kalian beriman dengan sebagian Al-Qur'an, kemudian kalian kufur dengan sebagian lainnya? Bukankah Al-Qur'an merupakan petunjuk, bahkan memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus? Maka Allah Azza wa Jalla telah nyatakan hal ini dalam ayatnya yang agung dalam surat An-Nisa, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala membolehkan akan perkara ini. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taaba lakum minan nisaa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kata Allah Jalla wa Ala, apabila kalian khawatir untuk kalian tidak bersikap adil, Allah ta'dilu, berkenaan dengan perkara anak-anak yatim tersebut, fankihu ma taaba lakum, maka nikahilah mana yang kalian sukai dari wanita-wanita yang saleh tersebut, mathna wa thulatha wa ruba', 2-2, 3-3 atau 4-4. Maka Islam bolehkan, kalau tidak boleh kita katakan menganjurkan, bahwa Islam bolehkan apa yang dikenal dengan ta'adduduz zaujat, apa yang dikenal dengan kehidupan berpoligami. Bahwa kehidupan berpoligami dalam Islam merupakan solusi yang baik bagi kaum pria dan juga kaum wanita sekaligus dalam menghadapi dan mengarungi kehidupan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hal ini sebagaimana dikuatkan oleh ayat dan nas, dan juga dikuatkan oleh kenyataan dan realita. Maka disebutkan, di antara yang disebutkan oleh Imam Asy-Syanqiti rahmatullahi alaih, kata beliau, dalam kitab yang agung, Tafsir Adwa'ul Bayan, beliau berkata, dan di antara petunjuk Islam dan petunjuk Al-Quran terhadap jalan yang paling lurus adalah dibolehkannya seorang berpoligami sampai 4. Wa anna ar-rajula idza khafa 'adama al-'adli bainahunna lazimahu al-iqtisaru 'ala wahidah. Dan apabila seorang jika dia khawatir tidak bisa berbuat adil di antara istri di antara mereka, maka wajib bagi dia untuk bertahan dengan seorang istri saja, aw milku yaminih, atau dia memiliki budak. Di umurin mahsusatin ya'rifuha kullu uqala, berdasarkan perkara-perkara yang itu merupakan bukti-bukti di lapangan yang dikenal dan diketahui oleh setiap orang-orang yang berakal. Artinya ayuhal hadirun kaum muslimin yang dimuliakan Allah, bahwa perkara poligami dan dibolehkannya ta'addud dalam Islam, selain hal ini merupakan perkara yang dibolehkan dalam agama dengan ayat dan nas, maka perkara ini pun juga sesuai dengan kemaslahatan umat apabila ditinjau dari realita dan kenyataannya. Di antara yang disebutkan oleh Al-Imam Syinqiti, kata beliau, annal mar'atal wahidata tahidu wa tamrit wa tanfas ila ghairi dhalika minal awa'iqil mani'a min qiyamiha bi akhassi lawazimi zawjiyah. Bahwasanya seorang istri, dia itu terkena haid dan juga terkena nifas dan yang lain sebagainya dari penghalang-penghalang yang menghalangi dia dari untuk bisa mengerjakan tugas-tugas dia sebagai seorang istri. Dari tugas-tugas yang khusus yang dikerjakan oleh seorang istri terhadap suaminya. Warrajulu musta'iddun litasabbab fi ziyadatil ummah. Dan kondisi ini berbeda keadaannya dengan laki-laki. Sedangkan laki-laki, dia musta'id selalu dalam keadaan siap sedia untuk memperbanyak keturunan. Falau hubisa 'alaiha fi ahwali a'dhari al'atalat manafi'u batilan fi ghairi dhanbin. Andaikan seorang laki-laki itu dihalangi dengan hanya membatasi dirinya dengan seorang istri, dalam kondisi sang istri itu tidak mampu untuk menunaikan kewajibannya dikarenakan haid ataupun nifas, sedangkan laki-laki selalu dalam keadaan siap sedia untuk memperbanyak umat, maka akan terbengkalailah manfaat-manfaat yang besar meskipun dia tidak berdosa. Maka terbengkalailah manfaat yang besar dalam kondisi yang demikian. Makanya di antara bukti nyata di alam kehidupan kita, bagaimana Islam telah menunjukkan dan Al-Quran telah menunjukkan kepada jalan yang paling lurus. Dan di antaranya juga kata Al-Imam Asy-Syanqiti rahmatullahi alaihi, wa minna anna Allah ajral 'adata bi anna ar-rajula aqallu 'adadan minan nisa fi aqtari dunya. Dan bahwasanya Allah jalla wa ala dengan takdir dan kekuasaannya telah menetapkan kalau laki-laki itu jumlahnya lebih sedikit daripada wanita di seluruh penjuru dunia. Wa aktsaru ta'arrudan li asbabil maut. Dan juga laki-laki adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sering berhadapan dengan al-maut, dengan kematian di dunia pekerjaannya. Fi jami'i mayadinil hayat. Falau qusira ar-rajulu 'ala wahidatin labaqiya 'adadun dakhmun minan nisa' mahruman minaz zawaj. Andaikan seorang laki-laki itu dibatasi hanya dengan seorang istri, labaqiya 'adadun dakhmun minan nisa', maka akan tinggallah jumlah yang banyak dari manusia yang mereka tidak berkesempatan untuk menikah. Fayattaruna ila rukubil fawahishah, sehingga mereka akhirnya terdorong untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan yang keji, perbuatan-perbuatan zina, kemerosotan akhlak, mempertontonkan aurat, menggoda laki-laki yang soleh, menjerumuskan manusia ke jalan dan liang kebinasaan. Labaqi 'adadun dakhmun minan nisa'i mahruman minaz zawaj. Panduru ayyuhal hadirun. Maka perhatikanlah wahai orang-orang yang berakal, bagaimana realita kehidupan yang kita hadapi di masa sekarang ini. Bagaimana manusia dari jenis ciptaan Allah yang satu ini, banyak dari mereka yang terjerumus ke dalam dunia gelap, prostitusi, perselingkuhan dan yang lain sebagainya. Dan Islam dengan Al-Quran telah menunjukkan jalan yang terhormat, yaitu dengan menikahi siapa yang kalian suka dari wanita-wanita, 2, 2, 3, 3, dan 4, 4. Dengan akad yang sahih, dengan tanggung jawab yang benar. Seorang laki-laki memenuhi kebutuhan istrinya, kehidupannya, dan mencukupi istrinya untuk dia bisa tetap menjaga kehormatannya. Betapa mulianya Islam dan betapa hinanya ajaran-ajaran di luar Islam. Dan sungguh orang-orang yang memerangi disyariatkannya ta'addudz zaujat, mereka telah menjerumuskan diri-diri mereka sendiri ke dalam lubang-lubang kebinasaan. Wa madarat, dan mafsadat yang ditimbulkan oleh banyaknya akhirat, wanita-wanita, pekerja seks komersial, dari kelas atas sampai kelas bawah, itu merusak sampai kepada lapisan masyarakat. Hingga seorang wanita soleh, solehah, dia tanpa disebabkan oleh karena dosa, harus menanggung satu beban dan rasa malu disebabkan oleh karena suaminya yang jajan di luar. Ini disebabkan oleh karena al-udul, disebabkan oleh karena keberpalingan hati dari syariat Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini. Maka kata Al-Imam Syinqiti rahmatullahi alaihi, melanjutkan, fal-udulu an hadiyil Qur'an fi hadhihi al-mas'alah, maka berpaling dari petunjuk Al-Qur'an dalam perkara ini, min a'zami asbabi dhaya'il akhlaq, di antara sebab terbesar kemerosotan akhlak, wal inhitat ila darajatil baha'im fi adami siyana, dan merosotnya manusia kepada derajat binatang-binatang. Bagaimana, sebagaimana hal ini kita bisa saksikan dalam kehidupan orang-orang yang memiliki agama selain agama Islam, memuliakan keutuhan rumah tangga yang semu, bahwa seorang laki-laki hanya boleh beristrikan seorang saja. Sebagaimana hal ini kita kenal dalam selain ajaran al-Islam, dan bagaimana kita lihat kehidupan mereka dalam bernegaranya, dalam bermasyarakatnya, dalam bertetangganya, tidak memiliki aturan. Bahkan kita ketahui dari berita yang sampai bahwa perzinaan itu sampai kepada derajat yang paling parah, hingga seorang berzina dengan tetangganya, hingga seorang berzina dengan teman kerjanya. Dan kondisi serta keadaan kita di negara yang mayoritasnya adalah umat Islam berpedoman kepada Al-Quran, disebabkan keberpalingan mereka kepada petunjuk Al-Quran dalam perkara ini, sudah hampir sama seperti keadaan umat-umat di luar Al-Islam, wal-iyadzubillah. Maka ini sebab dikarenakan keberpalingan mereka dari petunjuk Al-Quran. Maka siapakah orang yang mengambil hidayah dari Al-Quran? Siapakah orang yang mengambil Al-Qurannya sebagai pedoman, memuliakannya dengan membacanya sebagaimana dahulu ulama ussalaf? Bagaimana mereka memuliakan bukan hanya dengan membacanya, bukan hanya dengan mentadaburinya, akan tapi mereka pun juga dikenal sebagai umat yang kuat dalam pengamalannya terhadap Al-Qur'an. Maka kembali dikatakan oleh Al-Imam, kata beliau rahmatullahi alaih, wal inhitatu ila darajatil baha'imi fi adami siyanah wal muhafadati ala syaraf wal muru'a wal akhlaq. Lihatlah kehidupan orang-orang kufar dan sebagian umat yang mereka notabene adalah muslimin, akan tapi jauh dari petunjuk Al-Quran. Bagaimana kehidupan mereka dan interaksi antara mereka antar orang-orang yang bukan mahram, bagaimana pelanggaran-pelanggaran mereka dalam perkara ini, hingga perzinaan itu sampai pada derajat yang tidak bisa diterima oleh akal. Maka Islam menunjukkan kepada jalan yang paling lurus. Di antara yang ditunjukkan oleh Al-Quran adalah ibahatu ta'adduduz zaujat, dibolehkannya ta'adduduz zaujat. Maka Maha Suci Allah yang Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui, Allah Azza wa Jalla berfirman, kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Ini adalah Alkitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yang sempurna ayat-ayatnya, kemudian didetilkan kitab yang datang dari zat yang maha bijak. Wahai orang yang mengimani Allah dengan sifatnya yang maha bijak, ketahuilah bahwa pada syariatnya terdapat kebijakan. Maka kenapa seorang harus berpaling darinya? Dan di antara dalil juga yang menunjukkan akan hal ini, dan sepertinya ini adalah dalil yang terakhir yang bisa kita sebutkan, dikatakan oleh al-imam, annal inatha kullahunna musta'iddat lizawaj, bahwa yang namanya wanita seluruhnya mereka itu statusnya menunggu untuk dilamar. Statusnya menunggu untuk dilamar. Mereka semuanya siap untuk dinikahi. Berbeda halnya dengan laki-laki, kata beliau, wa katsirun minar rijal la qudrata lahum 'alal qiyami lawazimil hayat. Kalau laki-laki, kebanyakan mereka tidak mampu. Banyak dari mereka belum mampu untuk memenuhi kebutuhan kalau dia menikah, hingga akhirnya dia harus memenuhi kebutuhan istrinya, tempat tinggalnya, biaya bulanannya, kalau punya anak gimana. Disebabkan banyak dari mereka belum memiliki pekerjaan yang jelas, disebabkan banyak dari mereka mungkin misalnya mereka fakir. Maka kondisi ini, kata beliau, menunjukkan kepada kita akan satu natijah, satu hasil. Fal musta'idduna lizawaji minar rijal aqallu minal musta'iddati lahu minan nisa. Orang yang siap untuk menikah dari kaum pria itu jumlahnya lebih sedikit daripada orang yang siap untuk menikah dari kaum wanita. Artinya kaum wanita, jumlah yang siap untuk menikah dari mereka jauh lebih banyak. Li'annal mar'ata la'iqalaha. Karena wanita, mereka tidak punya sedikit pun penghalang. Mereka hanya menunggu. Warrajulu ya'uquhul faqar wa adamul qudrah 'an lawazimin nikah. Berbeda halnya dengan laki-laki. Dia butuh untuk menghidupi istrinya. Maka dia butuh harus bekerja. Dia butuh harus punya penghasilan dan seterusnya. Maka kata beliau, falau qusiral wahidu 'alal wahidah. Andaikan seorang laki-laki itu hanya dibatasi, harus dia beristrikan satu saja, la da'a katsirun minal musta'iddati lizawaj, maka akan terlantarlah wanita-wanita yang banyak itu, yang mereka sebenarnya sudah siap untuk menikah, bi'adami wujudi azwaj, disebabkan oleh karena mereka tidak mendapatkan suami. Fa yakunu dhalika sababan li dhaya'il fadhilah wa tafashshir radhilah, hingga demikian ini menjadi sebab tersebarnya perbuatan zina dan kemelosotan akhlak, wal inhitatul khuluqi wa dhiya'il qiyamil insaniyah, dan hal ini menjadi sebab merosotnya manusia kepada derajat al-bahimah, kepada derajat binatang, sebagaimana hal ini nyata dan jelas kita saksikan dalam realita kehidupan. Maka ayuhal hadirun dimuliakan Allah, ini diantara contoh, dan di sana banyak contoh lagi, karena al-imam Muhammad al-Amin Syangqiti dalam mengupas ayat ini, yaitu mengupas tentang bahwa Al-Quran itu memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus, dalam kitab Adwa'ul Bayan itu menghabiskan sampai 60 halaman. Dan apa yang kita sebutkan ini semoga bisa menjadi isyarat dalam pendahuluan dari kajian kita yang akan kita bahas kemudian bersama Ustaz kita, Ustaz Said. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita taufik dan kecintaan serta keimanan, bahwa tidak ada petunjuk yang lebih mulia dan tidak ada jalan yang lebih utama daripada petunjuk yang ditunjuki oleh Al-Quran. Maka imanilah ini. Semoga Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kepada kita taufiknya dalam kehidupan ini dan juga di akhirat kelak. Amin. Saya cukupkan apa yang saya bahas dan kurang lebihnya saya mohon maaf. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم